Selamat pagi, saya ucapkan kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda semua berada, dan selamat setia kepada pendengar yang tiap pagi bersama-sama mempelajari firman Tuhan dalam acara Through the Bible. Pasti Anda sudah bangun, dan sebagai orang Kristen yang baik harus bekerja dengan giat. Yang masih sekolah harus belajar dengan giat sebagai saksi bagi Tuhan di muka bumi ini, sebagai contoh, sebagai teladan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau, dan istri Liu Lilin. Kami bersama-sama dengan Anda tentu akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Dan hari ini kita sampai di Ibrani pasal yang kelima. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, marilah kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu Bapa, mohon pimpinan-Mu, mohon Tuhan menolong akal budi yang diberikan kepada kami, memberkatinya, dan hati kami Tuhan supaya terarah kepada-Mu, hanya ingin memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Hanya itu kerinduan hati kami Tuhan, arahkanlah hati kami dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 14 dari Ibrani pasal yang kelima. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang seharusnya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah menjadi belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di beberapa pasal di depan, penulis surat Ibrani yang saya yakini adalah Rasul Paulus, itu sudah berbicara mengenai Yesus Kristus. Ini topiknya sebenarnya adalah Yesus Kristus, intinya. Ya. Karena di surat Ibrani ini diawali dengan pada zaman dahulu Allah berbicara kepada manusia dengan berbagai-bagai cara, dan akhirnya datanglah anaknya, Yesus Kristus, yang melampaui malaikat. Di pasal 1 dikatakan, yang melampaui malaikat dan yang ya disaksikan oleh para rasul dengan pemberitaan mereka yang benar, yaitu pemberitaan para rasul itu diteguhkan dengan mujizat yang mereka lakukan untuk meneguhkan pemberitaan mereka ya, tentang Yesus Kristus yang menderita maut bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Dan di pasal 3 dikatakan itulah sebabnya kita harus mempunyai iman yang teguh. Kita harus teguh ya, waspada katanya. Jangan sampai murtad ya. Jangan sampai berbalik dari kebenaran. Nah, ini menunjukkan bahwa kita perlu setia, bukan once safe always safe, tetapi kita harus setia ya. Di pasal 3 ayat 6 dikatakan bahwa kita adalah rumahnya, ya rumah Allah. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada keyakinan iman kita, pengharapan kita. Di ayat 14 diulangi lagi, kalau kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita. Jadi harus berpegang sampai pada akhirnya. Pada apa? Pada keyakinan iman kita atau pada Injil yang telah kita dengar itu. Nah, kalau kita tidak pegang teguh Injil, Allah tidak pegang kita, sudah jelas ya. Nah, ada yang mengirim kepada saya ini surat Petrus ya, pasal 1 ayat 5 katanya, coba baca itu katanya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu ya. Jadi karena iman kita lah kita dipelihara. Kalau enggak ada iman enggak ya. Jadi jelas di sini karena imanmu katanya. Karena imanmu. Nah, demikian juga di Injil Yohanes ya. Injil Yohanes, kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 ya. Kalau Yohanes pasal, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka ya, karena dia domba Kristus ya. Nah, kalau sudah tidak percaya kepada Kristus ya bukan domba Kristus lagi ya. Nah, mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jelas, karena mereka bertobat dan percaya maka diberi hidup yang kekal. Amin sekali ya. Sangat diaminkan ya. Masalahnya sekarang adalah waspadalah, jangan sampai kamu murtad katanya, waspadalah, kita disuruh waspada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian yang pasal 4 kemarin ya, kemarin pasal 4 itu mengenai bahwa hari untuk keselamatan itu ya, ini adalah saatnya, saat di mana Allah sangat bermurah hati membukakannya. Dan firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ya. Dan kemudian di pasal 5 ini sebenarnya startnya dari pasal 4 ayat 14, yaitu mengenai imam ya, mengenai imam, mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar kita, karena di pasal 14 ayat yang ke-16 itu, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk menghampiri tata Allah. Di perjanjian lama diajarkan konsep Allah yang maha kudus. Allah yang maha kudus ya, tidak terhampiri oleh manusia yang berdosa. Nah, itulah sebabnya didirikan jabatan keimamatan, jabatan imam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita telusuri kitab perjanjian lama, through the Bible, kitab perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sampai hukum Taurat diturunkan, nah pada zaman itu seorang ayah posisinya adalah imam. Seorang ayah posisinya adalah imam dan dia adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, dari hukum Taurat diturunkan ya sampai Yohanes Pembaptis muncul, Harun dan seluruh keturunannya adalah imam. Nah, salah satu akan dipilih jadi imam besar gitu. Dan seluruh keturunan Harun yang laki-laki tentu adalah imam ya. Adalah imam. Nah, seluruh bangsa Yahudi, kebangsaannya, seluruhnya, itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, sedangkan di zaman perjanjian baru, sejak Yohanes muncul, sampai hari pengangkatan nanti, rapture, ya, itu setiap orang percaya adalah imam. Setiap orang percaya, setiap orang yang sudah bertobat dan percaya adalah imam. Dan Yesus Kristus adalah imam besar. Nah, jadi kita harus memahami masalah keimamatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bikin kesalahan. Jangan sampai ngaco di gereja ada imam gitu ya. Itu kacau sekali. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Nah, mengapa Abraham memberkati anaknya, kemudian Ishak memberkati anaknya, sampai ke Yakub memberkati anaknya, ya. Mengapa? Ya, mengapa? Karena pada zaman itu seorang ayah adalah imam dan dia adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, mungkin ya, mungkin ada banyak imam, banyak ayah yang tidak berfungsi dengan baik. Saya yakin ya, banyak ayah yang seharusnya berfungsi sebagai imam bagi keluarganya tidak berfungsi dengan baik ya. Karena dia sendiri brengsek begitu ya. Jadi tidak berfungsi, tidak bisa menjadi imam bagi keluarganya. Sebaliknya ada mungkin banyak ayah yang lain juga yang ini fungsi keimamatannya melampaui keluarganya sehingga sampai ke keponakannya mungkin ya dan yang lain-lain gitu ya, semuanya jadi masuk. Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab kita temukan bahwa mertua Musa, Yitro, itu adalah imam. Ya, imam di Midian. Kemudian mertuanya Yusuf di Mesir juga imam. Nah, khusus kalau mengenai mertuanya si Musa, itu tidak dikatakan bahwa dia imam dari ajaran sesat gitu. Ya, memang pada waktu itu sebenarnya seorang ayah adalah imam bagi keluarganya dan Yitro mungkin memiliki wibawa yang melampaui itu. Akhirnya terbentuklah imam komunitas gitu. Jadi imam yang melampaui keluarganya. Dan juga Bileam yang kita baca di dalam kitab Bilangan itu dikatakan dia nabi, ya, tidak dikatakan bahwa dia nabi yang sesat, bukan. Dan Allah memang berbicara melalui dia. Dan pada waktu itu kelihatannya ada nabi lepas begitu ya, yang freelance begitu ya. Dan ada imam-imam di wilayah-wilayah tertentu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua itu ada ya sebelum Allah menetapkan satu bangsa sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dan sebelum Allah menetapkan aturan keimamatan Harun gitu. Jadi Harun ditetapkan sebagai imam. Nah, sejak di Gunung Sinai Tuhan membawa bangsa Yahudi keluar sampai di Gunung Sinai, mereka diresmikan sebagai satu bangsa, mereka diberikan undang-undang dasar yaitu hukum Taurat dan diangkatlah pejabat-pejabat ya. Musa adalah nabi pemimpin waktu itu ya, pemimpin spiritual, dan Harun adalah imam. Harun adalah imam ditunjuk ya. Jadi bukan maunya Harun gitu, tetapi Harun ditunjuk, bukan Harun apply gitu ya, mengajukan permohonan, tidak, tetapi Harun ditunjuk. Nah, pernah terjadi di mana ada sejumlah orang yang iri, yang marah, mengapa Harun yang dipilih jadi imam, kenapa tidak kita juga sama-sama jadi imam gitu. Akhirnya Tuhan marah dan Tuhan suruh mereka yang mau bersaing dengan Harun menyerahkan tongkatnya, ditancapin di tanah gitu ya. Dan besok pagi lihat tongkat siapa yang bertunas, itulah orang yang dipilih. Oh, tongkat itu kan kayu yang sudah mati ya, sudah jadi tongkat cukup lama, itu kan pasti sudah kering gitu, kayunya sudah kering. Nah, tetapi besoknya tongkatnya Harun bertunas ya. Jadi yang bisa memberikan kehidupan kepada sebatang kayu mati itu hanyalah Tuhan, dan dia menunjuk Harun sebagai imam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di zaman perjanjian baru ini sejak Yohanes, jadi keimamatannya Harun ya, aturan keimamatannya Harun itu adalah sampai dari hukum Taurat diturunkan atau dari di Gunung Sinai peresmiannya di situ, sampai Yohanes Pembaptis muncul, maka berakhirlah keimamatan Harun. Nah, di mana ayatnya kita temukan di dalam Lukas pasal 16 ayat 16, di situ ada dikatakan ya, Lukas pasal 16 ayat 16 katanya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes ya, Yohanes Pembaptis ya, you know. Dan di Matius pasal 11 ya, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 ada berkata, sebab semua nabi dan kitab Taurat berlaku hingga tampilnya Yohanes. Jadi hingga tampilnya Yohanes, maka selesailah sudah tugas keimamatan Harun, dan masuk, sekarang kita masuk ke zaman keimamatan setiap orang percaya. Nah, the priesthood of every believer. Jadi setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, yang bukan imam atas orang lain. Jadi setiap orang percaya adalah imam atas orang lain, jadi ribut kalau gitu ya, noh. Saya mau mengimamin kamu, kamu mau mengimamin saya, jadi ngaco gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak ya. Tetapi kita menjadi imam atas diri kita sendiri, dan Tuhan Yesus adalah imam besar ya. Tuhan Yesus adalah imam besar. Nah, sebenarnya dengan bermodalkan keimamatan Tuhan Yesus itulah kita menghampiri tat. Jadi dia adalah imam besar, dialah yang, karena dialah kita menjadi imam gitu loh. Ya, karena dialah, karena kita ada di dalam dia, maka kita menjadi imam atas diri kita sendiri, dan kita bisa menghampiri tata kasih karunia. Ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk ya mendapat pertolongan kita pada waktunya, di pasal 4 ayat terakhir itu. Nah, oleh sebab itu di ayat yang kelima katanya, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi fungsinya imam itu adalah menjadi perantara antara Allah dan manusia untuk menanamkan konsep bahwa Allah itu Maha Kudus, tak terhampiri oleh manusia berdosa. Oleh sebab itulah diperlukan perantara. Jadi Allah menetapkan satu perantara, Allah menetapkan ini ya, aturan, ada imam yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dibuatlah kemah pertemuan bait Allah, di mana ada tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, sehingga ada keterpisahan antara Allah dan manusia karena manusia berdosa. Nah, itulah sebabnya manusia berdosa tidak bisa pergi ke sorga karena Allah Maha Kudus. Jadi manusia berdosa tidak mungkin bisa masuk sorga, biar dosanya sekecil apapun juga tidak mungkin bisa masuk sorga. Ya, karena apa? Karena manusia berdosa dan Allah Maha Kudus. Jadi pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, maka itu di sini dikatakan ya, diperlukan imam, yaitu hubungan dengan Allah ya, manusia dalam hubungannya dengan Allah, maka ya mempersembahkan persembahan korban karena dosa. Jadi imam punya tugas itu adalah ketika manusia ingin menghampiri Allah, maka imam mempersembahkan korban. Artinya sebenarnya ini adalah sebuah upacara simbolik yang menunjukkan bahwa setiap kali manusia mau menghampiri Allah, maka dosanya harus diselesaikan. Dan dosanya diselesaikan dengan cara bagaimana? Dosanya diselesaikan dengan dihukum. Dan korban itu adalah penghukuman atas dosa. Jadi dombanya disembeli gitu. Nah, saya yang berbuat salah, yang jadi korban itu adalah dombanya. Makanya disebut domba korban atau kambing korban, ya. Jadi saya yang bersalah, dombanya yang jadi korban, ya, kambingnya yang dikorbankan, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang yang jahil dan orang yang sesat, katanya, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, ya. Imam manusia itu hanyalah sebuah acara simbolik, ya. Acara simbolik karena apa? Ya karena yang imamnya sendiri saja salah gitu. Imamnya sendiri orang berdosa. Tetapi jabatan itu diadakan, artinya upacara itu diadakan adalah sekali lagi sebagai upacara simbolik, mengajarkan satu pengajaran bahwa Allah itu Maha Kudus, manusia itu berdosa. Jadi sebelum manusia bisa sampai kepada Allah, menghampiri Allah, maka dosanya harus diselesaikan. Dan dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman saja. Nah, cuman itu gitu. Jadi ini adalah sebuah pengajaran konsep di dalamnya. Nah, karena ia sendiri katanya penuh dengan kelemahan, ya, imam manusia penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Jadi dia harus mempersembahkan korban karena dosa. Kalau tidak, ya, manusia tidak bisa menghampiri Allah. Karena Allah Maha Kudus, manusia berdosa, jadi diperlukan penyelesaian dosa terlebih dahulu. Dan bagaimanakah dosa diselesaikan? Sekali lagi, saya harus ulang-ulang mengatakan, dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan penghukuman. Ya, dosa hanya selesai oleh penghukuman. Karena inilah titik perbedaan kekristenan dengan semua agama di muka bumi ini. Jadi semua agama yang lain mengajarkan dosa diselesaikan dengan amallah, dengan ibadahlah, dengan puasalah, dengan asketikismlah, dengan mengosongkan dirilah, dengan betapalah, segala macam itu. Itu ya intinya adalah manusia disuruh ini hapus dosa kamu sendiri gitu. Tetapi Alkitab bilang tidak. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman, ya. Jadi kalau begitu orang berdosa harus dihukum? Iya. Iya jawabnya. Orang berdosa harus dihukum? Iya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, karena dosa harus dijatuhi hukuman itulah, maka kita perlu juru selamat. Kita perlu juru selamat. Mengapa pemberitaan Injil agak kacau ya belakangan ini? Karena banyak hamba Tuhan sendiri tidak mengerti, sehingga tidak mengkhotbahkan lagi bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan segala usaha manusia yang lain itu. Nah, karena dosa selesai hanya dengan penghukuman, maka orang berdosa hanya ada satu jalan untuk menyelesaikan dosanya, yaitu dia dihukum. Ya, kalau gitu semua orang masuk neraka. Sebenarnya begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi karena Yesus Kristus, Allah sudah janji mau kirim juru selamat. Nah, juru selamat ini, ya, dia adalah manusia, dia menjadi manusia, dan dia tidak berdosa. Nah, karena tidak berdosalah, maka dia memiliki kelayakan untuk menghampiri Allah karena dia tidak berdosa. Itulah sebabnya dia pribadi Allah kedua yang menjadi manusia, dan dengan kondisinya yang tidak berdosa sebagai manusia yang tidak berdosa, dia memimpin kita menghampiri Allah. Nah, bagi kita yang bertobat, mengaku dosa kita dan menyesali dan percaya kepadanya, maka kita ada di dalam Dia, atau kita ada di dalam bersama dengan Dia menghampiri Allah, tata kasih karunia Allah. Dan dengan keadaan yang tidak berdosa itulah kita menghampiri Allah. Karena dosa kita sudah dijatuhi hukuman, Yesus Kristus sudah menanggung hukuman itu. Jadi kita tidak berdosa lagi kalau kita di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi ketika saya di dalam Yesus Kristus, saya tidak berdosa lagi di hadapan Allah Bapa. Jadi saya bisa menghampiri dia, menghampiri tahta kasih karunia-Nya. menghampiri Allah. Nah, sedemikian hebatnya. Jadi betapa pentingnya konsep ini. Betapa inilah yang diajarkan di dalam Ibrani. Betapa keimamatan Yesus Kristus itu. Ya, dia adalah imam besar dan kita setiap orang percaya adalah imam. Jadi tidak ada lagi manusia lain yang boleh ada karena kesalahan konsep dan lain sebagainya. Ada manusia yang ditunjuk sebagai imam. Ya, mewakili kita menghadap Allah. Enggak, saya enggak mau yang begitu. Ya, dia tidak berhak mewakili saya. Karena dia orang berdosa juga. Sama seperti saya. Mengapa saya harus diwakili sama dia? Gitu. Jadi saya ya di dalam Yesus Kristus. Kalau saya sudah di dalam Yesus Kristus, maka saya di dalam Yesus Kristus menghampiri tata kasih karunia Allah. Yesus Kristus adalah imam besar saya. Dan saya adalah seorang imam di hadapan Allah karena saya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ini konsep yang benar ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus dapat memahami zaman di mana seorang ayah sebagai imam dan zaman di mana keturunan Harun sebagai imam dan zaman di mana setiap orang percaya sebagai imam. Dan sekarang ini adalah zaman di mana setiap orang percaya adalah imam. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam gereja yang benar, yang Alkitab, boleh ada praktek keimamatan? Tidak boleh. Tidak boleh ada orang yang menumpangkan tangan atas orang, memberkati orang, dan lain sebagainya. Sekali lagi, di gereja saya, kami tidak memakai istilah pemberkatan nikah. Nah, ada ya, yang begitu. Yang ada peneguhan nikah. Jadi pernikahan diteguhkan gitu, di hadapan jemaat. Ya. Dan tidak ada yang mau selesai kebaktian lalu angkat tangannya, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari siapa? Ya, kenapa perlu dia angkat tangan untuk memberkati kita gitu? Nah, ini adalah sisa-sisa praktek keimamatan. Ingat ya, gereja Katolik ada imam, mereka bikin imam sendiri ya. Jadi ada aturan imam di dalamnya. Nah, itu salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Kemudian Protestan keluar dari gereja Katolik. Nah, ada banyak yang kurang apa, lupa diprotes sama Martin Luther. Saya hormat sekali sama Martin Luther ya, karena dia pemberani. Dia adalah orang yang berani mati demi kebenaran. Tetapi dia tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Karena yang menjadi pusat perhatian Martin Luther zaman itu adalah doktrin keselamatan. Oleh sebab itu masalah keimamatan ini masih belum bersih gitu. Masih ada sangkut-sangkut sedikit. Itulah sebabnya banyak gereja Protestan masih ada angkat tangan memberkati orang. Nah, gereja-gereja Injili ikut-ikutan. Pendeta yang dari gereja-gereja yang lain semuanya pada ikut-ikutan juga gitu. Tidak mengerti itu apa sesungguhnya. Jadi melakukan segala sesuatu tanpa pengertian yang benar gitu. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke pembahasan kita Ibrani pasal 5 ya. Dan di ayat yang ketiga, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Jadi imam punya tugas mempersembahkan korban karena dosa ya, bukan saja bagi umat ya, tetapi juga bagi dirinya sendiri karena dia juga berdosa gitu. Jadi dia juga memerlukan korban dosa. Dan ya dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang apply jadi imam gitu. Tidak ada ya. Jadi imam itu ditetapkan oleh Allah ya. Jadi jadi tidak ada orang yang mengambil kehormatan. Jadi bukan hasil usaha, wah berhasil jadi imam gitu. Tidak ya, itu dipanggil ya, ditetapkan oleh Allah. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah ya. Jadi yang jadi imam ditetapkan ya, Allah yang menetapkan, seperti yang telah terjadi dengan Harun katanya. Harun bukan Harun yang mau, Harun ditetapkan ya. Akhirnya banyak orang waktu itu protes ya. Akhirnya semuanya katanya, ini dia punya tongkat dikumpul kan ya, besok kita lihat tongkat siapa yang bertunas, itu yang dipilih oleh Tuhan ya. Harun juga bukan Harun yang pakai bagaimana kasih pupuk tongkatnya supaya jadi bertunas, tidak, tetapi Allah memilih Harun. Jadi tidak ada orang yang mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri jadi imam, karena itu ditetapkan oleh Allah. Ayat 5 dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri. Jadi lihat ya, Yesus Kristus pun dalam posisinya sebagai imam besar, dia tidak memuliakan dirinya sendiri ya, dengan menjadi imam besar ya, tetapi ya dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Jadi setiap yang menjadi imam itu dimuliakan Allah, artinya diangkat oleh Allah, diposisikan oleh Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus dapat memahami posisi Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia setara dengan manusia yang lain. Dan kemudian dia ditetapkan oleh Allah Bapa untuk menjadi imam. Ya, untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam bukan ini sesuai dengan aturan Harun. Karena kalau keimamatan sesuai dengan aturan Harun, itu paling-paling sampai dia mati sudah. Ya, ganti orang lain lagi. Tetapi Yesus Kristus ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam selama-lamanya. Mengapa? Karena dia hidup selama-lamanya. Ya, karena dia adalah pribadi Allah yang menjadi manusia setelah dia menyerahkan diri sebagai korban dosa. Dia menyerahkan diri sebagai korban dosa, itulah sebabnya dia disebut dia imam yang sempurna. Dia imam yang sempurna. Imam yang manusia yang lain-lain itu menangkap seekor domba dan domba yang dikorbankan gitu. Tetapi Yesus Kristus itu dirinya sendiri yang dikorbankan. Jadi dirinya sendiri yang dikorbankan untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia. Nah, sedangkan imam yang manusia yang lain itu adalah mengambil seekor domba disembeli untuk mendamaikan antara Allah dan manusia. Karena Allah Maha Kudus, manusia penuh dosa, dosa perlu dihukum, jadi domba seekor disembeli untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia. Namun itu adalah imam manusia yang biasa. Tapi sekarang imam Yesus Kristus manusia. Ya, manusia yang sempurna, Allah yang menjadi manusia. Dan dia bukan mengambil seekor domba disembeli, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk dihukumkan, disembeli, ya sebenarnya, dihukumkan di atas kayu salib. Nah, dia menjadi korban untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia. Nah, kok Allah bermusuhan dengan manusia? Allah Maha Kudus ya. Jadi kemahakudusan Allah itu menuntut dosa dijatuhi hukuman, dan kemahaadilan Allah itu menuntut dosa dijatuhi hukuman. Nah, banyak orang di muka bumi hanya suka mendengar Allah itu Maha Kasih. Ya. Allah itu Maha Kasih. Oh, perlu diingat Allah yang Maha Kasih itu Maha Kudus ya. Bukan Maha Kasih lalu ya orang berdosa, okelah, enggak apa-apalah ya. Ya dosanya dikit-dikit enggak apa-apalah. Ah, banyak juga enggak apa-apa karena Allah Maha Kasih. Bukan begitu ya. Karena perlu diketahui bahwa Allah yang penuh kasih, Allah yang Maha Kasih, Dia Allah yang Maha Suci. Karena kemahasuciannya, maka Dia tidak bisa kompromi dengan dosa sedikit pun. Ditambah lagi Dia Allah yang Maha Adil. Nah, Allah yang Maha Adil menuntut dosa harus dihukum. Setiap kesalahan harus dihukum, dosa harus dihukum. Nah, itu tuntutan dari Allah yang Maha Adil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka itulah Yesus Kristus ya, dia menjadi manusia dan dia dihukumkan untuk menanggung dosa manusia. Jadi Yesus Kristus dihukumkan, dia imam yang sempurna. Ya, karena imam yang lain pakai domba, tetapi sekarang ini imam yang sempurna memakai dirinya sendiri, mendamaikan Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil dengan manusia yang membantah, yang berdosa terhadap Allah. Jadi dijadikan korban. Nah, itulah. Jadi sehingga dikatakan menjadi imam besar, Kristus menjadi imam besar, tetapi dengan dimuliakan oleh Allah dan yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jadi ini mengutip ya. Ini mengutip Mazmur pasal 2 ya. Kemudian ayat 6 mengutip Mazmur pasal yang ke-110 di situ. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, Melkisedek ini disinggung sekarang ini mengenai Melkisedek ini. Melkisedek itu tercatat di dalam kitab Kejadian. Nah, dialah yang tiba-tiba muncul ya. Dia muncul dan dia ini menerima persembahan persepuluhan dari Abraham ya. Menerima persembahan ya, persepuluhan dari Abraham. Nah, jadi berarti dia bukan sembarangan pribadi ini ya. Dia bukan sembarangan pribadi. Di pasal 7 nanti sebenarnya kita akan banyak bicara tentang Melkisedek, tetapi di sini disinggung sedikit saja ya. Hanya kutipan ini. Mazmur 110 ya di situ. Jadi setelah kejadian pasal 14 kemudian disinggung di Mazmur pasal 110 dan ya ini Melkisedek ini tidak disinggung di tempat lain lagi, kemudian muncul di Ibrani ini ya, di Ibrani. Nah, katanya menurut ini ya, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek atau seperti Melkisedek ya. Sebenarnya bukan Yesus mengikuti Melkisedek, tetapi Melkisedek ini adalah satu figur di Perjanjian Lama yang di dalam pasal 7 nanti dikatakan bahwa tanpa ayah, tanpa ibu dan lain sebagainya ya, dia muncul dan dia adalah imam yang dikirim oleh Allah. Nah, kita tahu bahwa pada zaman itu ada banyak imam ya. Setiap ayah sebenarnya adalah imam bagi ini keluarganya. Tetapi mengapa Abraham melihat Melkisedek ini sebagai satu pribadi yang lebih daripada ayah-ayah yang lain? Dia adalah imam yang lebih besar gitu. Dan dikatakan dia adalah Raja Salem ya, Raja Salem. Nah, ada banyak yang menafsirkan itu Raja Yerusalem ya. Tetapi karena di dalam Ibrani pasal 7 dikatakan tanpa ayah, tanpa ibu, sehingga kita perlu mempertimbangkan lagi berbagai macam penafsiran itu. Bahkan ada yang menafsirkan itu sebenarnya Sem ya, Sem, karena kalau pada zaman Abraham saat itu Sem masih hidup ya. Sem masih hidup, Sem masih ketemu dengan Abraham ya. Sem anaknya Nuh itu, kalau kita jejerkan tahun-tahun ini kelahiran ya, nanti di pasal 7 kita akan lihat itu lagi. Kita lihat di ayat 7 di sini dikatakan ya, dalam hidupnya sebagai manusia, ini bicara Kristus ya, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, fungsi imam itu bagi umat adalah melaksanakan permohonan doa untuk ya umat, jadi mewakili umat untuk menyampaikan doa kepada Allah. Dan Yesus Kristus sudah berfungsi sedemikian rupa ya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia ya, keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut ya. Jadi dia melakukan permohonan, menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga. Dan ketika dia berdoa, ketika Tuhan Yesus berdoa, ingat dia bukan sebagai pribadi kedua ilahi, tetapi dia sebagai imam ya, dia sebagai imam. Dan dia disebut Mesias. Mesias itu adalah artinya orang yang diurapi. Dan Mesias itu menjabat tiga jabatan. Dia adalah imam, dia adalah nabi, dan dia adalah raja. Dan ada yang bertanya kepada saya, mengapa Yesus disebut nabi? Apakah engkau nabi yang akan datang itu? Nah, orang-orang Yahudi tanya kepada Yohanes ya. Ketika Yohanes dengan pakaiannya yang agak aneh dan lain sebagainya, dan kemudian dengan keberaniannya berkhotbah dan menegur dosa, lalu orang Yahudi bertanya, apakah engkau nabi yang akan datang itu? Nah, terkonsepkan ke dalam pikiran orang Yahudi yang didasarkan atas Ulangan pasal 18 ayat 18 bahwa satu nabi akan datang, seorang nabi akan datang yang kepadanya kamu harus dengarkan. Nah, ini ada kelompok lain yang menunjuk kepada pribadi lain, katanya dia yang dimaksudkan ini ya oleh ayat ini. Oh, tidak mungkin. Ini ayat ini memaksudkan seorang nabi akan datang ya dari keturunan Yahudi ya, dari keturunan dari saudaramu, dari keturunan Yahudi ya. Dan ya, ini ada banyak hal di dalamnya. Oleh sebab itu terkonsepkan di dalam pikiran orang Yahudi bahwa seorang nabi akan datang. Dia adalah Mesias. Oleh sebab itu Mesias itu adalah nabi, dan Mesias itu adalah imam, dan Mesias itu adalah raja. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya, karena Tuhan Yesus berkata akan muncul banyak Mesias palsu. Jadi orang-orang yang mengklaim dirinya diurapi tapi palsunya gitu. Oleh sebab itu belakangan ini ada banyak acara urap mengurap, ada banyak sebutan orang yang diurapi. Nah, itu untuk memenuhi nubuatan Tuhan Yesus tentang Mesias palsu ya, memenuhi itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak mengerti karena tidak pernah belajar ya. Orang buta menuntun orang buta dan sembarangan pakai istilah ya. Seringkali ya, kalau saya pergi khotbah, kadang-kadang ada yang memperkenalkan Dr. Suhento Liao, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Wah, saya kagetnya bukan main. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, wah, saya bilang jangan sebut saya orang yang diurapi karena saya tidak ada rencana jadi Mesias ya. Ya, saya malah takut ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi hari ini tanpa pengertian, bodoh saya berkata, banyak orang yang itu ya tanpa pakai pikiran dan lain sebagainya menyebut dirinya orang yang diurapi ya, menyebut dirinya itu adalah Mesias, itu jabatan itu ya. Jadi tidak boleh kita menyebut diri kita orang yang diurapi Tuhan ya, tidak ya, karena orang yang diurapi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Mesias itu, dialah orang yang diurapi. Jadi dia menjabat nabi, dia menjabat imam, dan dia menjabat raja ya. Dia adalah orang yang diurapi. Nah, tiga jabatan inilah yang di perjanjian lama itu dilakukan pengurapan, yaitu imam, nabi, dan raja. Tiga ini ya, tiga jabatan yang Tuhan angkat, yang diurapi. Diurapi itu bukan dipolesin minyak gitu, pakai balsam begitu ya. Itu bukan pengurapan, itu pemolesan ya. Dipoles dengan diurapi itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau kita sakit kepala itu dipoles-poleskan dengan balsam, itu poles bukan urap ya. Jadi mesak itu ini ya, mengurap. Aleppo itu bahasa Yunaninya, itu adalah ini memoles kayak saya ini, tangan saya apa biru-biru gitu, kepentok apa begitu, jadi dipolesin. Itu jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi Mesias itu artinya yang diurapi. Urap pengurapan itu artinya ini, kalau sekarang itu pelantikan ya. Jadi kalau presiden ya, atau sudah terpilih jadi presiden, akhirnya diadakan pelantikan jadi presiden. Nah, pengurapan zaman itu begitu. Oleh sebab itu ketika Daud mau dilantik jadi raja ya, diangkat jadi raja ya, dia masih muda sekali waktu itu. Samuel ya pergi ke kota Bethlehem ya, dengan sembunyi-sembunyi ya loh. Kemudian datang ke rumahnya Isai, salah satu anaknya mau dilantik jadi raja. Jadi ini pelantikan, diurapi dengan minyak. Jadi minyak itu disiramkan dari kepalanya. Itu bukan minyak goreng ya, jelas ya loh, itu minyak wangi ya. Minyak wangi. Wah, kalau disiram pakai minyak goreng itu bisa mau mandi berapa lama itu baru bisa bersih ya. Tetapi disiram pakai minyak wangi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Dia sanggup menyelamatkan. Jadi Yesus sudah berfungsi sebagai imam dengan berdoa, ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ia telah didengarkan ya. Ia telah didengarkan dan dia tidak berani meminta ya. Itu imam yang baik, dia tidak meminta melampaui ya, kehendak Allah. Oleh sebab itu ya, permintaannya di Taman Getsemani, kalau cawan ini bisa berlalu, biarlah dia berlalu, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Nah, karena apa? Karena dia harus patuh ya, sebagai seorang imam dia harus patuh kepada Allah. Dan ya, kehendak Allah itu apa? Dia tetap naik ke atas kayu salib ya. Dia tetap dipakukan di sana. Dan ayat yang ke 8 ya, dan sekalipun ia adalah anak, katanya, sekalipun dia anak, ia telah belajar menjadi taat. Waduh ya, luar biasa, dia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi dia taat kehendak Allah, dia menuju ke salib, dia taatnya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ya sudah taat sampai titik terakhir ya, sampai mati, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi ya, menjadi pokok keselamatan, menjadi pusat keselamatan yang abadi ya, bagi semua orang yang taat kepadanya, bagi semua orang yang tentu percaya dulu kemudian taat kepadanya ya, bagi semua orang sebelum percaya tentu mengaku dulu diri sebagai orang berdosa ya, mengaku diri orang berdosa, menyesali dosa, percaya kepadanya dan taat kepadanya, menjadi pokok keselamatan bagi mereka yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Jadi ditetapkan sebagai imam besar ya oleh Allah menurut ya peraturan Melkisedek, atau sebenarnya di dalam bahasa aslinya ini bukan peraturan ya. Nah, menurut Melkisedek ya. Jadi sifatnya seperti Melkisedek gitu. Jadi keimamatan Tuhan Yesus itu keimamatan yang seperti Melkisedek. Jadi bukan keimamatan Ayah yang bisa mati, bukan keimamatan Harun yang mati akhirnya digantikan oleh orang lain, tetapi ini keimamatan yang sejenis dengan Melkisedek ini, yaitu keimamatan yang dari Allah sendiri, yang diangkat dan untuk selamanya. Maksudnya demikian ya. Diangkat untuk selamanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah imam besar kita. Dia adalah imam besar kita. Dan perlu diingat baik-baik bahwa tiap diri kita adalah imam atas diri kita sendiri. Jadi jangan ada orang yang mau jadi imam atas orang lain, dan jangan ada orang yang mau diimamin oleh orang lain gitu. Dulu ya, sebelum saya mengerti kebenaran ini, saya juga sudah banyak berdoa angkat tangan. Waktu saya melayani di gereja yang salah ya, saya banyak berdoa juga angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan, saya angkat tangan gitu ya, selesai kebaktian katanya. Om, itu biasa karena ada sesuai dengan ini kata liturgi ya. Terakhir doksologi oleh Pendeta Suheng Toliau, saya maju ke depan gitu ya. Wah, langsung angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Wah, sekarang setelah saya lebih mengerti kebenaran, saya jadi, oh Tuhan ya, saya pernah berbuat salah dan sekarang saya sudah mengerti, dan saya tidak mungkin melakukan apa yang saya ngerti itu salah lagi. Saya tidak mungkin bisa jalan mundur ya, yang saya tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang saya dapat berbuat hanyalah untuk kebenaran. Nah, itu saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya sekarang saya tidak mau lagi melakukan apa yang saya mengerti itu salah. Dan harap kalau pendengar juga, kalau Anda mengerti itu salah, jangan mau terlibat di dalamnya lagi gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian di ayat yang ke-11 katanya, tetapi hal itu katanya, banyak yang harus kami katakan ya, tentang hal itu banyak yang harus dikatakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oh ini adalah rahasia rohani yang sangat tinggi. Oh, kalau tanpa dituliskan surat Ibrani ini, maka akan lebih kacau lagi praktek keimamatan di gereja ya, akan jungkir balik itu kekacauan yang tak terhalang-halangi lagi ini terjadi. Nah, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan katanya. Memang perkara rohani kadang sukar untuk dijelaskan ya. Ya ada banyak orang yang lamban mengerti karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Aduh, lamban katanya. Ya lamban bagaimana ya? Lamban mendengarkan, bengong gitu, enggak mengerti ya. Ada yang mengerti tetapi tidak berani ambil tindakan. Ya sama tak yalah gitu ya, you know. Jadi enggak bisa ngerti dan tidak bertindak itu lebih parah sebenarnya. Lebih parah. Ya mengapa? Kalau tadi tidak ngerti kan memang karena saya tidak mengerti ya. Tapi sekarang kalau sudah mengerti, wah sudah mengerti masih melanggar lagi. Jadi bagaimana ini? Ini sengaja membangkang gitu ya toh. Sudah mengerti itu salah. Di gereja yang benar yang Alkitabiah tidak boleh ada praktek keimamatan. Dan jangan mau ada orang yang mengimamkan kamu. Dan kamu juga tidak boleh menjadi imam atas orang lain. Nah, harus mengerti. Kalau mengerti, ya melaksanakannya, gitu. Melaksanakannya. Ya gereja yang salah harus diperbaiki, gitu. Bukan ikut tradisi terus, gitu ya. Ini masalah tradisi ini kadang-kadang repot sekali ya. Karena penanaman konsep turun temurun, itu penanaman konsep turun temurun sehingga tidak bisa ikut kebenaran penuh, gitu. Nah sebab katanya sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Ini penerima surat ini orang yang sudah jadi Kristen lama. Karena Rasul Paulus memanggil mereka di pasal 3 itu saudara-saudara yang kudus katanya. Dan sekarang ini dibilang bahwa mereka itu ditinjau dari sudut waktu adalah orang yang sudah harus jadi pengajar. Berarti sudah lama ya. Dan katanya tetapi mereka masih perlu diajar asas-asas pokok iman katanya ya, asas-asas pokok pernyataan Allah ya. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras ya. Mereka adalah orang yang sudah diselamatkan walaupun pertumbuhan mereka tidak begitu bagus, namun penulis surat ini yang saya yakin adalah Paulus menyapa mereka atau memperlakukan mereka seperti bayi. Bayi itu sudah lahir gitu ya, sudah lahir, belum, bukan yang belum lahir. Jadi mereka seperti bayi katanya ya. Dan kamu masih memerlukan susu balita, gini ya, balita, bukan makanan keras katanya, bukan makanan keras. Jadi balita terus gitu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil ya, anak kecil terus. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang lebih terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita harus menjadi orang Kristen yang makin dewasa, harus makin bertumbuh. Sejak kita diselamatkan, kita makin hari makin mengerti kebenaran. Nah, saya bersyukur ya, saya makin bertumbuh di dalam kebenaran, makin mengerti kebenaran. Ya, pernah melakukan hal-hal yang salah? Iya, ya. Itu patut diakui, iya. Tetapi makin hari makin mengerti kebenaran. Dan tiap-tiap kali memahami kebenaran, kita syukurkan kepada Allah yang membukakan kebenaran itu. Dan kita tidak oleh karena teman, oleh karena tradisi, oleh karena apalagi oleh karena uang, lalu kita tidak berani memihak kepada kebenaran. Kita akan dipandang sangat hina oleh Allah ya. Karena jikalau hanya karena ini ya, karena teman ya, karena tidak enak hati, karena ya saya ada di bawah denominasi, karena saya ada di bawah otoritas ya, karena saya masih mau terima gaji dan lain sebagainya, ya, akhirnya kita kompromikan kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai demikian. Kita harus bertumbuh. Jangan seperti balita, jangan seperti anak kecil. Kita harus memahami ini dasar ya, dasar asas-asas pokok ya. Dasarnya ini, asas-asas pokok pernyataan Allah. Jadi asas-asas pokok tentang keselamatan ya, tentang keselamatan itu asas pokok ya. Jadi bagaimanakah kita diselamatkan? Kita diselamatkan karena apa? Kita diselamatkan karena kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Bukan karena dipilih gitu ya. Kalau Allah memilih orang masuk surga ya, otomatis dia memilih orang masuk neraka. Calvinis selalu berkata, "Enggak begitu kan. Dia hanya pilih orang masuk surga. Dia tidak memilih orang masuk neraka." Wong kalau ada 100 orang Anda pilih 25 orang Anda ajak ke pesta, itu sama artinya Anda memilih 75 orang untuk Anda tinggalkan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita sekali mengerti pokok-pokok iman ya, pernyataan Allah, pokok-pokok dasar-dasar, kemudian kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang makin dewasa. Oke, kita berdoa di sini. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih. Patutlah bagi kami untuk menyembahmu, bersyukur kepadamu, memujimu, dan mempersembahkan segenap hati kami kepadamu. Engkau kiranya diagungkan di dalam hati kami dan di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.